Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Baik, insyaallah akan kita lanjut. Qala syarih waffaqallahu ta'ala. Qala fa illam yakun lahu ma'nan lam yadkhul fi tarkibil kalam kazai zaidin wa ya'ihi wa dalihi fa innaha la ma'nan laha. Mengenai huruf, Al-Imam As-Sunhaji memberikan catatan bahwasanya huruf yang merupakan macam-macam kata adalah huruf yang memiliki makna. Apabila fa illam yakun lahu makna, apabila huruf tersebut tidak memiliki makna, lam yadkhul fi tarkibil kalam, maka tidak bisa, tidak, dia tidak masuk dalam susunan kalimat. Akan tetapi susunan kata, lam yadkhul fi tarkibil kalam wa innama yadkhul fi tarkibil kalimat. Al harf alladhi laisa lahu ma'nan yadkhulu fi tarkibil kalimat, la fi tarkibil kalam. La tarkibil kalam, huruf yang tidak memiliki makna, yaitu huruf hijaiyah, dia masuknya dalam bab tarkibul kalimat, tarkib kata-kata, susunan kata, untuk menyusun kata, bukan untuk menyusun kalam, bukan untuk menyusun kalam. Sehingga pembahasannya pun masuk dalam ilmu sorof, bukan ilmu nahwu. Contohnya kazai, seperti huruf zai yang ada pada kata zaidin. Wayaihi, dan juga seperti ya zai. Wadali, dan juga seperti dalnya din. Apabila dipisah za atau i atau din, fa innaha la ma'nan laha, tidak ada maknanya. Za-nya itu maknanya apa, ya-nya itu maknanya apa, dal-nya itu enggak ada maknanya. Itulah huruf-huruf yang tidak memiliki makna, yaitu huruf mabani, huruf hijaiyah. Fa innaha la ma'nan laha, tidak memiliki makna, kecuali menurut siapa? Siapa yang biasanya mengetahui makna-maknanya huruf? Biasanya para tukang sihir, kecuali menurut para dukun, mereka tahu makna-makna huruf, mereka mengklaim tahu makna-makna huruf, sehingga mereka nulis jimat-jimat pakai zai zai zai zai, dal dal dal dal, kof kof kof, nah itu. Adapun dalam ilmu nahwu, maka huruf-huruf tersebut tidak memiliki makna. Demikian juga pada hakikatnya, mereka para dukun, mereka itu mendapatkan ilmu dari syaitan, dan itu bukan ilmu. Wa inna dhanna la yughni minal ilmi syai'a. Jadi huruf-huruf hijaiyah ini tidak ada maknanya sama sekali. Adapun orang-orang yang membuatnya memiliki makna, maka ini adalah khurafat. Ini adalah khurafat, karena kalau seandainya ada maknanya, pasti Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya pasti akan menyebutkan. Karena itu tidak memiliki makna sama sekali. Huruf hijaiyah tidak memiliki makna. Ia memiliki makna ketika sudah disusun dengan huruf-huruf lain menjadi kata. Qala wal hasilu, hasilnya, intinya, annal harfa yang qasimu ila qismaini, bahwasanya huruf dalam ilmu bahasa Arab terbagi menjadi dua. Ahaduhuma, ini harus dibaca ahaduhuma, enggak boleh dibaca badal ahadihima, karena dia itu sebagai mubtada, dan harfun makna sebagai khobarnya. Ahaduhuma harfun makna. Huruf yang pertama adalah huruf yang bermakna. Dan itu hanya namanya saja sebenarnya. Sebenarnya dinamai dengan huruf. Itu hanya sebatas mak. Itu adalah sebatas nama. Wa huwa alladhi yadkhulu fi tarkibil kalam. Dan inilah huruf makna ini yang masuk dalam tarkibul kalam, dalam untuk menyusun kalimat menjadi, untuk menyusun kalam, yaitu huruf makna. Kalba fi qaulika billahi lajtahidanna, seperti satu huruf ba dalam contoh ucapanmu billahi lajtahidanna, sungguh demi Allah aku akan bersungguh-sungguh. Maka ba di situ, bil di situ memiliki makna berbeda dengan zaidun. Za-nya apa, ya-nya apa, dal-nya apa, enggak ada maknanya. Tapi kalau billahi, bi memiliki makna. Fa inna tufidul qasam, karena sesungguhnya huruf ba tadi berfaedah, maknanya adalah sumpah. Sungguh demi Allah aku akan bersungguh-sungguh. Wa tsani, yang kedua, harfun mabna, huruf yang dipakai untuk bahan bangunan kata, yaitu huruf hijaiyah. Wa huwa alladhi yadkhulu fi tarkibil kalimah. Nah ini, wa huwa alladhi yadkhulu fi tarkibil kalimah, itu huruf-huruf yang dipakai untuk merangkai, untuk membuat kata. Bukan untuk membuat kalimat, tapi untuk membuat kata. Wa la yakunu lahu ma'nan, dan dia tidak memiliki makna kecuali apabila sudah menjadi kata, disusun baru mempunyai makna. Tapi kalau satu persatunya huruf hijaiyah, maka enggak memiliki makna. Kalba seperti huruf ba juga. Fi qaulika babun, seperti pada ucapanmu babun, maka ba-nya kalau ba to enggak bisa, enggak memiliki makna. Alifnya enggak memiliki makna, ba-nya lagi enggak memiliki makna. Berbeda dengan billahi tadi, ba-nya memiliki makna, yaitu artinya dengan. Itu. Maka kita selesai dari macam-macam kata. Bahwasanya dia ada tiga, yaitu isim, fi'il, dan huruf. Dan yang paling utama adalah isim, karena tidak ada kalimat yang tidak menggunakan isim. Semuanya pasti harus menggunakan isim. Baik, kita lanjut. Qala al-musannif al-imam as-sunhaji, kalau alamatul ism ini adalah dari syarih. Qala syarih, alamatul ism, tanda-tanda isim sekarang. Karena setelah kita mengetahui macam-macam kata, yaitu apa saja isim, fi'il, dan huruf, sekarang kita ketahui, kita pelajari tanda-tanda isim itu apa saja, supaya kita kenal, supaya kita bisa membedakan isim, fi'il, dan huruf. Alamatul isim, tanda-tanda isim. Qala al-imam as-sunhaji rahimahullahu ta'ala, fal ismu yu'rafu, maka isim itu dikenal, bil khafdi, dengan khafat, bahwasanya dia keberadaannya bisa dikhafat, bil khafdi, dengan jar. Berarti kalau ada kata bahasa Arab yang dia itu majrur atau mahfud, maka dia itu isim. Karena fi'il enggak bisa khafat. Demikian juga huruf enggak bisa khafat. Sekarang saya tanya, bi itu tadi mahfud. Ayo, gimana? Bi tadi itu li, itu juga kasrah loh. Itu juga mahfud. Gimana itu? Kenapa dia bukan isim? Jawabannya adalah karena harokat kasroh yang ada pada bi dan ada li itu bukan harokatul i'rob, sehingga tidak dikatakan khofat. Khofat itu adalah i'rob yang bisa berubah-berubah. Sedangkan bi dan li itu adalah huruf dia tidak memiliki i'rab sama sekali, jadi itu bukan khafat namanya. Itu adalah kasratul bina. Dipahami? Bi sama li itu semua adalah harakatul bina. Semua itu adalah harakatul bina. Sedangkan di sini khafat itu adalah sebuah i'rab. Khafat itu adalah sebuah perubahan. Berarti harus bisa di rafa, harus bisa di nasab. Itu. Kalau bisa khafat berarti harus bisa rafa dan nasab. Ini kaidah. Kalau kata itu bisa menerima khafat berarti harus bisa menerima juga rafa dan harus juga bisa menerima nasab dan juga harus bisa menerima jazm. Tidak, karena jazm itu lawannya khafat. Bertentangan, enggak bisa. Jadi, kalau kata itu bisa kena khafat, berarti harus bisa kena rafa, juga harus bisa kena nasab. Sebaliknya, kalau kata itu rafa, maka juga harus kena khafat dan juga harus bisa kena rafa. Itu, jadi jangan salah. Khafat itu bukan kasroh. Khafat itu bukan kasroh. Khafat itu adalah sebuah perubahan. Kalau dia bisa khafat, berarti juga harus bisa rafa dan juga harus bisa nasab. Kalau dia enggak bisa rafa dan enggak bisa nasab, berarti itu bukan khafat, itu namanya kasratul bina. Itu kasrah mabni namanya. Qala fal ismu yu'rafu bil khafdi wa tanwini. Yang kedua, tanda-tanda isim bisa, dia itu bisa ditanwin. Wadhuulil alifi wal lam. Dan juga kemasukan alif dan lam. Dan juga wa hurufil khafat, dan bisa kemasukan huruful khafat. Bisa kemasukan huruful khafat. Ini bedanya apa dengan khafat? Kok diulang lagi di sini? Isim itu tandanya adalah khafat, tanwin, duhulul alif wal lam, kemudian kemasukan huruful khafat. Ini wa hurufil khafat, ataf ke al alifi, bukan ataf ke wat tanwini, salah. Faham? Fal ismu yu'rafu, maka isim itu dikenal, diketahui dengan dia itu khafat dan dia itu tanwin dan dia itu bisa kemasukan alif dan lam dan bisa kemasukan huruful khafat, gitu. Bukan dia itu huruful khafat, enggak. Jadi jangan salah dalam mengembalikan domir. Salah dalam mengembalikan ataf. Wa huruful khafat ataf ke al-alifi. Bukan ataf ke khafdi. Jadi, dan isim juga bisa diketahui dengan kemasukan huruf khafat. Bukan diketahui dengan huruf khafat, salah kalau gitu. Bisa diketahui dengan kemasukan huruful khafat. Dan ini disebutkan lagi karena khafat itu lebih umum daripada huruful khafat. Karena khafat itu ada yang kena mudhof, mudhof ilaih itu juga bisa khafat. Karena sebab khafat itu ada dua, karena mudhof ilaih dan karena kemasukan huruful khafat. Jadi makanya di sini diulang lagi, bisa kemasukan huruful khafat. Karena khafat itu bisa sebabnya bisa dua, bisa mudhof ilaih sama bisa kemasukan huruf. Wahia dan huruf khafat itu adalah min artinya dari, wa ila artinya ke, wa an melewati, an itu melalui. Bedanya kalau min itu adalah berfaedah awalan, awal. Kalau an itu singgahan. Paham bedanya? Contohnya saya ana min Sugihan, berarti saya adalah awal kali dari Sugihan. Tapi kalau ana an Surabaya, berarti sebelumnya sudah pernah. An itu melewati, singgah. Bisa jadi sebelumnya itu juga dari tempat yang lain, itu namanya an, karena itu artinya melewati. Makanya min itu diambil dalil oleh para ulama bahwasanya tanzilum minar rahmanir rahim, Al-Qur'an itu turun dari Allah Subhanahu wa taala sebagai dalil bahwasanya Al-Qur'an itu adalah kalamullah karena enggak ada dari yang lain. Min itu faedahnya adalah awal dari awal. Gitu. Jadi salah sampean kalau bilang misalnya singgah dari Surabaya kemudian dari Magetan kemudian sampai di Lamongan ditanya anta min ain, terus bilang min Magetan, ini salah karena dia tadi sebelumnya sudah ke Surabaya dulu, salah jawabannya karena min itu faedahnya adalah awal, harus permulaan. Wa ila ke wa'an melewati artinya dari juga, an itu dari juga. Makanya hadis itu pakai an. Paham? Makanya riwayat hadis itu pakai an Abi Hurairah. Karena apa? Karena sebelum Abi Hurairah sudah ada, yaitu siapa? Rasulullah gitu loh. Makanya riwayat hadis itu pakai an, enggak ada yang pakai min. Enggak ada. Qala hadatsana min enggak ada, tapi pakai an karena an itu melewati. Karena hadis itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala, juga wahyu dari Allah. Gitu loh. Makanya hadis itu pakai an, enggak pakai min, karena min itu adalah untuk permulaan. Karena hadis adalah min Allah, karena dia juga wahyu. Makanya hadis itu pakai an, enggak pakai min, karena min itu untuk permulaan, sedangkan an itu untuk melewati toh, melewati jalannya Imam Malik, kemudian melewati jalannya para sahabat gitu. Anirrawi an fulan, makanya pakai an. Wa ala, ala artinya di atas. Wa fi, dan juga fi artinya di dalam. Wa rubba, rubba artinya adalah bisa sedikit bisa banyak. Rubba artinya itu kadang sedikit sekali orang yang saya temui. Rubba rajulin laki itu, sedikit sekali orang yang saya ketemui. Atau bisa diartikan banyak juga. Rubba itu artinya ya kadang kala atau ada kalanya gitu loh. Walba, dan juga yang keberapa tadi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang ketujuh adalah ba, huruful khafad. Di antaranya adalah ba, bi. Marortu bizaidin. Artinya juga sama dengan. Artinya juga dengan. Walkaf, juga kaf. Ka, anta. Ka asadin, kamu ini seperti singa. Kaf artinya seperti, litashbih. Wallam, yang ke berikutnya lam, li artinya lil milik, untuk kepemilikan. Kitab hadal kitabu li, kitab ini adalah milikku. Lillahi mulku samawati wal ard, kepemilikan. Qala wa huruful qasam, dan berikutnya di antara huruful khafad juga adalah huruful qasam. Ini ataf kemana huruful qasam ini? Ataf ke lamu, kafu, ba'u itu. Jadi gini, huruf ini kalau dia itu terdiri dari beberapa huruf hijaiyah, huruf makna kalau terdiri dari beberapa huruf hijaiyah, maka dia disebutkan langsung bunyinya seperti min, disebutkan bunyinya. Ila, sebutkan bentuk aslinya, bunyinya. Wa'an, karena dia terdiri dari beberapa huruf hijaiyah, terdiri dari huruf hijaiyah yaitu ain sama nun. Wa'ala, ini juga disebutkan bunyinya. Tapi kalau huruf ma'ani terdiri hanya dari satu huruf hijaiyah, maka disebutkan pakai bunyi huruf hijaiyah. Hijaiyah seperti walba. Aslinya bi, tapi pakai nyebutnya pakai walba, bukan wabi gitu. Paham? Bukan waka, itu enggak, tapi disebutkan istilahnya pakai huruf hijaiyah. Karena itu dalam Al-Quran juga huruf-huruf yang seperti itu dibaca. Hamim, Ain, Sin, Kof, nah itu. Bukan Asiko gitu, bukan. Karena itu huruf yang terdiri dari lebih dari dua, lebih dari satu huruf hijaiyah, maka dia disebutkan langsung bunyinya. Tapi kalau huruf itu hanya terdiri dari satu huruf hijaiyah, maka dihikayahkan pakai sebutannya ketika di dalam pelajaran hijaiyah. Seperti kaf, walam, itu. Bukan kok kali gitu, bukan. Tapi kaf, lam. Wa huruful qasam. Dan juga diantara huruful khafat adalah huruf-huruf qasam. Huruf-huruf yang dipakai oleh orang Arab untuk bersumpah. Wahiyad, huruful qasam ada tiga. Al-wawu. Ini juga disebutkan pakai hijaiyah. Karena aslinya cuma wa. Wallahi. Bukan wawu, wahi, bukan. Gitu. Walba dan juga ba. Billahi. Demi Allah. Watta. Tallahi. Gitu. Ini beberapa tanda-tanda isim. Tanda isim ada khafat, ada tanwin, ada dukhulul alif wal lam, ada huruful khafat. Itu. Dan sudah pernah saya sebutkan bahwasanya tanda isim yang paling kuat itu apa? Siapa yang masih ingat? Isnad ilai, tanda isim yang paling kuat adalah isnad ilai. Adalah isnad. Karena tanda isnad mampu menunjukkan atas ismiyahnya suatu kata di saat tanda-tanda yang lain tidak mampu. Ketika khafat juga enggak mampu, ketika tanwin juga enggak mampu, ketika duhul alif wal lam juga enggak mampu. Seperti fi'il. Seperti fi'il pun bisa jadi isim, huruf pun bisa jadi isim ketika di isnad ilaih, ketika dijadikan sebagai musnad ilaih. Itu sudah pernah kita sebutkan. Jadi tanda isim yang paling kuat adalah isnad ilaih. Tanda isim yang paling kuat adalah isnad ilaih. Karena di saat tanda-tanda lain enggak mampu, isnad ilaih mampu menunjukkannya. Seperti perkataannya, qala fi'lun madin. Qala adalah fi'il madi. Maka qala di situ dihukumi sebagai isim dan dia sebagai mubtada. Fi'lun madi sebagai khobarnya. Baik, yang pemula ya cukup diketahui tadi tanda-tanda isim. Qala syarih wafaqahullah aqulu yatamayyazul ismu an akhawaihi alfi'li wal harfi, karena alfi'l badal dari akhawaihi. Terbedakan yatamayyazu, terbedakan isim itu terbedakan dari kedua saudaranya yaitu fi'il dan huruf. Bi alamatin katsiratin, dengan tanda-tanda yang sangat banyak sekali. Jadi ini bukan pembatasan. Yang disebutkan di sini bukan pembatasan. Dzakara al-musannifu minha arba'an. Al-musannif al-imam as-sanhaji menyebutkan dari tanda-tanda tersebut empat. Al-ula yang pertama al-khafdu. Khafad. Wa thaniyatu at-tanwin. Wa thalithatu dukhulul alif wal lam. Memasukkan apa? Kemasukan alif dan lam. Warrabiatu dukhulu harfin min hurufil khafdi. Bisa kemasukan satu dari beberapa huruf. Huruf khafad. Qala wa hadhil alamatu minha ma yakunu fi awalil kalimah. Di antara dari tanda-tanda yang sudah disebutkan tadi, sebagiannya ada yang bisa, ada yang berada pada awal kalimat. Menandainya itu di awal kata, nyambung di awalnya. Kal alif wal lam, seperti alif wal lam. Jadi Waduhulil alifi wal lam bukan berarti kemudian masuk di tengahnya zaidun, zal, idun gitu, bukan. Tapi di depan az-zaidani ketika dibutuhkan untuk musanna, baitun kemasukan alif dan lam bukan kemasukan di tengahnya atau di belakangnya baitul bukan, atau bal itun bukan, tapi kemasukan di depannya. Wa hurufil khafat demikian juga, huruful khafat kemasukan di depannya bukan di belakangnya. Wa minha ma yakunu fi akhiriha, dan di antara tanda-tanda isim ada yang kelihatan di belakangnya kal khafdi wa tanwini, seperti khafat itu bukan di, kalau di depan bukan tanda namanya, kalau di depan bukan tanda karena i'rab itu kelihatan di belakang. Wa tanwin demikian juga, tanwin enggak boleh ditaruh di depan. Seperti baitun, ban, itun enggak bisa. Harus taruh di belakang. Fa mata ra'aita fil kalimati alamatan min hadhil alamat, maka kapan saja engkau melihat pada suatu kata ada satu tanda. Sebenarnya bisa lebih. Alamatan di sini sebenarnya bisa lebih, kadang satu kata itu ada dua tandanya, ada tiga tandanya gitu. Dari tanda-tanda yang disebutkan tadi kelihatan au kana takbaluha, ini penting, ini harus dikasih catatan, dikasih soretan. Au kana takbaluha maksudnya tanda-tanda tadi enggak ada tapi dia bisa. Dia bisa seperti baitun, itu enggak ada khafat di situ. Atau enggak ada alif lam lam, tapi bisa dikasih alif dan lam atau bisa dikasih khafat, berarti dia isim. Gitu loh. Jadi enggak harus tanda isim itu kelihatan. Cukup dengan dia itu bisa menerima tanda tersebut, berarti dia itu isim. Hakam ta'alaiha, maka kapan saja kamu menemui pada satu kata itu ada tanda-tanda tadi atau dia itu bisa menerimanya, maka kamu boleh menghukumi pada kata tersebut bi'annaha ismun, bahwasanya dia adalah isim. Fa'ammal khafdu, perhatikan sekarang, fa'ammal khafdu adapun khafat yang pertama, ini baru akan disyarah. Ini namanya al-lafu wan-nashru al-murattabu. Kalau seorang menyebutkan perkataan umum kemudian nanti merincinya itu secara tertib sesuai urutan di umumnya tadi, itu namanya al-lafu wan-nashru al-murattabu. Kalau nanti mensyarahnya itu secara acak, enggak sesuai dengan yang diumumkannya tadi, maka itu namanya al-lafu wan-nashru al-ghairu al-murattabi. Fa'amal khafdu adapun khafat fahuwa lughatan, maka dia secara bahasa, yaitu seandainya dipakai dalam selain ilmu nahwu, artinya adalah diddul irtifa, lawan dari ketinggian, lawan dari meninggi. Wahuwa tasaful, berarti lawannya naik ke atas, berarti naik, berarti turun ke bawah, berarti merendah. Al khafdu sebagaimana dalam hadis yarfa'ul qista wa ya fadhuhu atau wayakhfidhuhu, Allah Subhanahu wa taala yang mengangkat keadilan dan Allah juga yang merendahkannya. Maka khafat secara bahasa dalam penggunaan sehari-hari atau dalam penggunaan selain ilmu nahwu artinya adalah rendah. Kenapa? Karena harokat khafat asro itu berada di bawah, makanya khafat. Karena seperti fit dari itu namanya mahfud, itu namanya majrur karena harokatnya di bawah. Wastilahan, sedangkan khafat secara istilahnya ahli nahwu ibaratun anil kasroh, dia adalah sebuah ungkapan, sebuah tanda yang berbentuk kasroh. Allati tahduthu inda dukhuli amilil khafat, yang dia itu terjadi karena kemasukan amil khafat. Makanya saya katakan khafat itu harus bisa rafa, harus bisa nasab juga. Kenapa? Karena khafat itu adanya khafat karena adanya amil. Amil khafad. Dia bukan harokat tetap. Kalau harokat tetap namanya harokatul bina. Tahdudu inda dukhuli amilil khafad. Au mana ba'anha. Ma di sini atof kemana? Au di sini. Ayo, ma di sini atof kemana? Ma atof kemana? Yang tahu jawab. Ma atof kemana? Ke duhul. Yang tahu jawab. Atof ke kasro. Jadi dia adalah kasro yang dihasilkan oleh amil khafad atau pengganti kasro, gitu loh. Atau pengganti kasro atau apa-apa yang mengganti anha kembali ke kasro. Gitu. Khafad itu adalah sebuah harokat yang berbentuk kasro. Atau selain harokat juga bisa, karena tanda khafad ada banyak. Ada ya. Terus ada apa lagi? Tanda khafad ada berapa? Ya, terus? Apa lagi tanda khafad? Fathah itu dalam mamnu minas syaraf. Jadi tanda khafad ada banyak. Jadi khafad itu adalah sebuah perubahan yang khusus yang dihasilkan oleh amil khafad, yang disebabkan oleh amil khafad, baik dia itu berbentuk kasro atau yang mengganti dari kasro seperti ya, itu juga khafad. Atau fathah pada isim mamnu minas syaraf, itu juga namanya khafad. Intinya khafad itu adalah sebuah perubahan, sebuah salah satu perubahan yang dihasilkan oleh amil khafad. Demikian juga sama, rofa adalah sebuah arah perubahan yang dihasilkan oleh amil rofa. Nasob juga gitu, sebuah perubahan yang dihasilkan oleh amil nasob. Jazm juga seperti itu, sebuah perubahan yang dihasilkan oleh amil jazm. Karena khafad, khafad rofa, nasob, jazm, semua itu adalah perubahan i'rab atau tanda-tanda atau arah-arah perubahan i'rab. Wa dzalika nahwu kasratid dali min zaidin, yang seperti itu contohnya adalah seperti kasrah yang ada pada dal dari perkataan dari kata zaidin. Fi qaulika, dalam susunan perkataanmu, marartu bi zaidin, maka zaidin din itu adalah namanya khafat. Itu adalah mahfud. Khafat itu perubahannya. Katanya namanya mahfud. Gitu. Marartu bi Zaidin, maka Zaidin itu namanya mahfud. Isim, ismun mahfudun, yang di khafat. Fa Zaidin ismun, maka Zaidin ismun. Zaidin ini gimana irabnya? Zaidin adalah marfu wa alamatu rafihi al abdammatu al muqaddaratu mana min duhuriha al hikayah, gitu. Fa Zaidin ismun, Zaid di sini irabnya sebagai mubtada, ismun irabnya sebagai khobar. Maka Zaid adalah isim. Bidalili wujudil kasrah, dengan dalil didapatkannya kasrah fi akhiri, pada akhirnya Zaidin. Berarti dia isim. Jadi jangan salah ya, fa Zaidin ini irabnya mubtada dalam susunan kalimat fa Zaidin ismun. Tapi dia irabnya majrur dalam marartu bi Zaidin. Jadi jangan kebulat omongan saya tadi. Marartu bi Zaidin, Zaidin majrur. Tapi kalau fa zaidin ismun, zaidin di situ marfu karena sebagai mubtada. Enggak bingung? Tayyib. Tadi lupa belum kita baca ta'liq nomor 1. Kita baca dulu. Qala al-allamatu Syarafuddin Yahya al-Imriti fi nadmihi 'alal ajurrumiyah fal ismu bitanwini wal khafdi urif wa harfi khafdin wa bilamin wa alif. Bacanya gitu. Fal ismu bitanwini wal khafdi urif wa harfi khafdin wa bilamin wa alif. Maka isim itu dengan tanwin dan dengan khafd itu dikenal, dan juga dengan huruf khafd dan juga dengan lam dan alif, yaitu alif alif lam dibalik, wa bilamin wa alif, maksudnya dengan alif alif lam dibalik sama al-imam al-imriti. Paham? Jadi harus kita juga harus paham ini nadem jurumiyah ini. Maka isim di maka isim dengan tanwin dan dengan khafd itu dikenal, dan juga dengan huruful khafd dan juga dengan lam dan alif, yaitu maksudnya alif alif lam. Baik, kita lanjut ke atas ke syarah. Fa zaidan ismun, maka zaid adalah isim. Bidalili wujudil kasrah, dengan dalil adanya kasrah fi akhiri, pada akhirnya. Wa mithlu qawlu ta'ala, dan yang semisal dengannya juga firman Allah Subhanahu wa ta'ala bismillahi, maka ismi juga isim, Allah Allahi juga isim, Ar-Rahmani juga isim, Ar-Rahimi juga isim, karena semuanya adalah kena khafat, semuanya adalah mahfud. Fakullun, bacanya gitu, bukan fakullu min, fakullun, fakullun min ismi, tidak ditanwin ini karena diniatkan idhofah. Mahum? Fakullun min ismi walafdi al-jalalati. Jangan jalala bacanya. Kalau jalala adalah hewannya pemakan najis. Kalau jalalah, lafdul jalalah adalah Allah Subhanahu wa taala, lafaz jalalah, lafaz kemuliaan. Fakullun min ismi, bukan ismin. Itu ada hukumnya nanti dalam nahwu tingkat tinggi, nanti ada hukumnya bagaimana kalau niat idhofah, bolehkah ditanwin ataukah tidak. Fakullun min ismi wa lafdil jalalah, maka masing-masing dari isim yaitu bismi wa lafdil jalalah Allahi warrahmani dan juga arrahman warrahimi warrahim asma'u, semuanya adalah isim khobar dari fakullun. Fakullun min ismi walafdil jalalati Allahi warrahmani warrahimi asma'un atau asma'u, semuanya adalah isim. Kenapa? Bidalili wujudil kasrati fi akhiriha, dengan dalil adanya kasrah pada akhirnya. Tambihun, catatan. Al-khafdu ibaratul kufiyin, khafd itu adalah sebutannya orang-orang kufi, orang-orang kufah. Mereka kalau nyebut seperti bismillahi ar-rahmani ar-rahimi, ini mereka pakai bilang mahfud, pakai khafd. Ini adalah sebutannya orang-orang kufah. Wal-jarru ibaratul basrin, dan jar adalah sebutannya orang-orang basroh. Wahuma bima'nan wahid, keduanya baik khafat maupun jer itu satu makna. Bedanya khafat itu bahasanya orang kufah, kalau jer ini bahasanya orang basro. Orang basro bilang majrur mahfud, jer kalau orang kufah bilangnya mahfud dan khafat, keduanya maknanya sama. Kalau alamat yang kedua sekarang, paham sampai sini yang pemula paham masalahnya tanda ini, dan juga harus dipahami ini perkataannya, ini perkata dari katanya, dari perkataan Ahmad bin Thabit ini harus difahami perkata, karena saya mensyaratkan kalau belajar sama saya insya Allah harus paham perkatanya. Ada satu kata atau secuil kata yang gak paham harus ditanyakan. Kalau wa amat tanwin, adapun sekarang tanda yang kedua tanwin, fahuwa lughatan at-taswitu. Maka dia secara bahasa artinya adalah menyuarakan. Dalam pemakaian selain nahwu, ini adalah maknanya adalah taswit. Contohnya wa min hukulum, di antaranya ucapan orang Arab, nawwana ta'iru idza sawwata. Kalau orang Arab bilang nawwana at-ta'iru, burung itu berkicau bersuara, itu bukan berarti burung itu bertanwin, bukan. Paham? Kalau orang Arab bilang nawwana ta'iru, artinya adalah burung itu berkata, karena nawwana yunawwinu tanwinan, artinya itu bersuara. Terus apa hubungannya tanwin dengan bahasa, dengan istilah? Nanti tak sebutkan insya Allah. Yang jelas, nawwana yunawwinu tanwinan, dalam selain ilmu nahwu bisa diartikan bersuara. Tapi nanti ada yang lebih pas. Sebenarnya bukan artinya bukan bersuara, tapi artinya itu mengenunkan itu loh. Membuat nun. Itu yang lebih pas sebenarnya. Karena tanwin itu bunyinya nun. Mati N. Paham? Tanwin itu bunyinya itu bunyi nun. Mematikan matinya itu dengan nun. Zaidun. Kalau ditulis bahasa Indonesia, Z-A-I-D-U-N. Itu. Jadi tanwin artinya itu membunyikan nun. Membunyikan nun. Mengenunkan. Mengenunkan kalau bahasa saya. Itu lebih tepat daripada diartikan berbunyi. Bersuara. Apa hubungannya bersuara dengan tanwin? Tapi nawwana itu ja'alahu, ja'alalahu nunan. Mengenunkan seperti kaifa yukayifu, membagaimanakan. Jadi nawwana itu sebenarnya bukan, kalau saya lihat itu bukan dari kata-kata nawwana atau iru, bukan, tapi dia adalah dari seperti kayyafa yukayifu, dari kaifa itu ai menjadikan baginya huruf huruf nun. Wallah alam, ini sekedar penghematan, ini apa, hemat saya, ini saya rasa seperti itu, karena itu lebih cocok. Apa hubungannya tanwin dengan bersuara? Tidak ada. Tapi kalau kita artikan dari kayyafa yukayifu nawwana yunawwinu ay ja'ala lahu nunan, menjadikan hurufnya ada berbunyi nun, itu lebih masuk akal. Wallahu a'lam. Wastilahan tanwin secara istilah sekarang, nunun, lo ini nawwana yunawwinu, membuat nun, itu lo gitu, bukan kok bersuara. Nawwana yunawwinu, membuat nun, seperti kayyafa yukayyifu, membuat bagaimana. Itu ibu-ibu pernah mendapatkan penjelasan ini sebelumnya? Ada yang pernah mereka-reka enggak ini? Kalau tanwin itu dari membuat nun. Gitu. Jadi sebenarnya tanwin itu lebih pasnya dia diartikan membikin nun, membuat nun, mengenunkan. Karena itu lebih cocok. Karena memang tanwin itu bunyinya nun. Tapi enggak kelihatan, tapi dibunyikan nun. Zaidun, baitun, kolamun. Itu. Wastilahan secara istilah dalam ilmu nahwu, tanwin adalah nunun zaidatun sakinatun, nun tambahan. Sakinah dalam keadaan sukun, enggak berbunyi vokal. Enggak berbunyi vokal, maksudnya enggak ni atau na atau nu. Enggak ada. Tapi disukun, en gitu loh. Bunyi N. Gitu. Nunun zaidatun sakinatun. Nun tambahan. Karena dia enggak ada aslinya. Sakinah yang disukun enggak berbunyi. Enggak berharokat. Enggak na atau enggak ni atau enggak nu. Tapi N. Gitu. N. Talhaku akhirul ismi. Bersambung dengan akhir suatu isim. Fil lafzi. Dalam lafad. Watufarikuhu, jadi bersambung pada akhir kata secara ucapan, Watu fariku fil khot, tapi berpisah, enggak ada secara ditulis. Jadi salah sampean kalau nulis Zaidun itu pakai za, ya, dal terus nun, salah. Atau Baitun sama nulisnya pakai ba, ya, terus ta, terus nun, salah. Karena itu cukup dengan apa? Tidak usah ditulis nunnya, cukup dibunyikan saja. Kalau nulisnya enggak usah. Kenapa? Istighna'an sudah dicukupkan anha darinya bitakrari syaklah dengan cara mendobel syaklah, mendobel harokat. Inda dobeti bil kolam, tatkala menulis dengan pena. Jadi kalau mau Zaidun rofa ya tinggal domahnya itu didobel dua atau dikasih shred di atasnya. Zaidan tinggal dikasih fathah dua, shred-shred jadi Zaidan, enggak perlu dikasih nun. Itu namanya tanwin secara istilah, yaitu sebuah huruf nun yang terbunyikan tapi tidak tertuliskan. Ini biasanya dipakai pelesetan oleh anak-anak kalau bikin puisi, saya itu seperti huruf tanwin, hanya sekedar diucapkan tapi enggak terlihat. Itu nun, itu tanwin, mengenunkan, membuat suara nun, membuat bunyi nun. Nahu Khalidin wa rajulin wa yadin wa muslimatin wa hina idzin wa sahin. Sah itu isim fiil. Sah itu isim fiil. Artinya diamlah. Maka Khalidin ini secara ngomong ada nunnya. Tapi ketika ditulis mana di situ ada nun? Enggak ada. Wa rajulin ketika diucapkan ada nunnya, berbunyi nun, terdengar nun. Tapi mana nunnya? Nah ini, enggak perlu ada huruf nun. Wayadin, din ini juga terdengar nun, tapi enggak ada. Itu semua namanya tanwin, yaitu bunyi nun yang enggak terlihat, hanya terdengar saja. Makanya dikatakan tanwin nawwana yunawwinu, mengenunkan, membunyikan nun. Fahadil kalimatu wa nahwuha asma'u. Maka semua dari kata-kata Khalid, Rajul, Yad, semua ini adalah, dan yang semisalnya semuanya adalah isim bidalili wujudi tanwin fi akhiriha, dengan dalil adanya tanwin di akhirnya. Dan tanda ini paling sedikit didapati, kenapa? Karena dalam tulisan Arab jarang ada syaklahnya. Orang Arab itu nulis enggak pakai harokat, jadi jarang ditabati, tapi terucapkan. Bahkan orang zaman dahulu bisa membaca tanpa adanya titik-titik itu bisa. Saking terbiasanya. Bukan hanya enggak ada harokatnya, bahkan enggak ada titiknya. Karena sudah kemampuan skill orang Arab, enggak usah titik pun bisa. Sebagaimana kita membaca bahasa Indonesia, kalau katanya salah tetap kebaca bagus. Biasanya kan ada itu, plesetan-plesetan itu. Bahwasanya kita itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemampuan untuk membaca walaupun katanya salah, kita bisa karena bahasa kita. Demikian juga orang Arab, mereka dahulu itu nulis itu enggak pakai titik, sudah bisa baca. Itu ini tentang khafat dan tentang tanwin. Sampai sini paham? Ada yang ditanyakan? Ada yang bingung? Ada yang jelimet? Terlalu cepat, terlalu lambat? Apa? Silakan tulis saran dan komen Anda di bawah. Qala wa makna talhaqu akhiral ismi fil lafzi wa tufariqu fil khot. Makna ucapan saya tadi, dia itu bersambung pada akhir isim dalam ucapan dan memisah, tidak bersama, waktu fariku berpisah di dalam tulisan, anna hadhin nuna, bahwasanya nun ini yuntaku biha, bukan yantiku biha, yuntaku biha, diucapkan inda waslil kalam, ketika kalam itu mausul. Wala tuktabu fil khod, dan tidak perlu ditulis pakai nun. itu. Indal wasel ini apa maksudnya? Bukan indal wakof. Kalau indal wakof, enggak ada. Ra'i apa namanya? Ja'a Khalid, gitu saja. Enggak perlu ja'a Khalidun. Kecuali bagi orang-orang yang masih pemula biasanya ja'a Khalidun. Dan ini saya sarankan, kalau mau bisa cepat nahwu, jangan bergaya wakof. Enggak apa-apa, di wakof itu baca saja. Ra'aitu Khalidan, ja'a Khalidun, wa marartu bi Khalidin. Bahkan ketika di akhir-akhir itu hendaknya dipukulkan. Gitu, biar berani kalau membaca itu. Kalau orang berani membaca seperti itu berarti kuat. Kalau masih takut-takut, ini irobnya din atau dun atau dan, ini berarti masih takut-takut. Kalau pengen bisa dan cepat bisa, jangan sungkan-sungkan kalau membaca itu, dipukulkan saja belakangnya. Ja Zaidun wa marartu bi Zaidin, gitu. Jangan diwakof, kalau diwakof biasanya karena enggak berani. Ja Khalid. Gitu. Faham maksudnya ini? Anna hadhi nuna yuntaku biha inda waslil kalam. Hanya diucapkan ketika wasol. Ini maksudnya kepada ilmu, bukan nahwu ini. Ini adalah ilmu imla atau ilmu pembicaraan. Ini ilmu bacaan ini, bukan ilmu nahwu. Masalah ada wakof, ada wasol. Ini hukumnya masuknya ke pelajaran tajwid atau ilmu baca Quran. Kapan wakof, kapan di wasel ini. Jadi nun ini ketika di wasel ja'a Khalidun fid dari. Nah, gitu kan. Khalidun kan wasel namanya, bukan di wakof, bukan berhenti. Ini maksudnya bukan ilmu nahwu tapi ilmu qiraah atau ilmu kitabah atau ilmu imla. Tapi kalau di wakof yuntaku biha inda waslil kalam, karena pada wakof semua harokat disukun. Karena dalam wakof semua harokat disukun kecuali nasob. Kecuali nasob. Maka nasob ini dibunyikan kalau nasob. Sebagaimana dalam Al-Quran itu loh gitu. Kalau nasob kan dibunyikan. Yahtaduna sabila. Kalau selain nasab kan disukunkan ansawa isabil, nggak ada dalam Al-Quran ansawa isabili, salah. Kalau takulu ja'a Khalidun waraitu Khalidan wa marartu bi Khalidin. Ini sebenarnya kalau ja'a Khalidun ini bukan wasl ya. Kecuali kalau dimaukan semuanya, kalau disambung semuanya ja'a Khalidun wa ra'aitu Khalidan wa marartu bi Khalid. Nah, gitu kalau pakai ilmu baca Quran. Tapi kan jarang yang dibaca seperti itu, kan hanya Al-Quran. Qala ta'ala salamu qaulam mir rabbir rahim. Itu. Rahim. Ya waqaf, enggak ada rahimin. Salah kalau baca salamu qaulam mir rabbir rahimin. Salah. Jadi syahidnya salamun itu ada nunnya, tapi karena dia ke kof jadi ikhfa. Kaulam karena kemin jadi apa namanya, ilmu tajwid, saya lupa sudah. Mir rabbir rahim ini semua adalah tanwin, ini semua adalah tanwin dan terucapkan karena semuanya ini diwasol. Adapun di wakof, mir rabbir rahim, jangan mir rabbir rahimin. Karena ini wakof. Kalau wasyaklatu al-mukarraratu hiya tsaniyah, perhatikan. Sekarang kalau ada dua harokat, yaitu double tadi, maka wasyaklatu al-mukarraratu hiya tsaniyah. Harokat yang gantinya nun tadi itu adalah yang kedua, yang bawah. Kalau kasrah berarti yang bawah. Kalau yang fathah berarti yang atas. Kalau yang rofa berarti yang atas. Makanya wasyaklatu al-mukarraratu, harokat yang terdobel itu, yang dobel yang kedua itu adalah yang Itulah yang menjadi tanda nun tadi. Itulah yang gantian dari tanwin tadi. Itulah gantian dari nun tadi. Kok dari tanwin? Itulah yang gantian dari nun. Wa ammal ula, adapun syaklah yang pertama, fahyali bayanil i'rab. Maka itu adalah syaklah i'rab. Jadi kalau kholidin, berarti yang atas itu syaklah i'rab, yang bawah itu syaklah. Syaklah apa? Syaklah gantinya nun. Lah ini tentukannya gimana? Ini juga saya cuma ngira-ngira tok. Mana ada saklah yang pertama sama yang kedua? Siapa yang tahu ini? Nah, itu mana yang satu, mana yang kedua? Ya sebenarnya masalah ini gampang. Di sing nomor loro, di sing nomor siji padha wae iku. Pokoknya dari dua double saklah tadi, satunya saklah nun dan satunya saklah i'rab, wis ngono wae. Adapun di sing i'rab, di sing kene iki gak ono sing mriksa iki. Gampang wis. Timbang ngelu. Pokoknya kalau ada harokat double, kholidun, kholidin, kholidan, maka satunya adalah harokatul i'rab, satunya adalah harokatun nun, harokat gantinya nun tadi. Jam berapa ini? Sudahlah, insya Allah besok masalah alif lam dan lam ini, karena ini juga cukup berat porsinya alif dan lam ini. Dan saya sarankan bagi yang tidak paham semuanya, tidak apa-apa, tetap semangat, jangan patah arang, tetap diasah terus, semangat. Proses tidak akan mengkhianati hasil. Barang siapa yang bersungguh-sungguh dan meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah pasti akan memberi. Jadi jangan putus asa dan terus semangat belajar, minta tolong kepada Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan yang bagus. Subhanakallahumma bihamdik, syadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.